Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah perkara yang sangat penting. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan semakin bersemangat kita berbuat kebaikan, bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita berada di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh dengan pengampunan, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala membuka dari pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Tentunya seorang muslim dan seorang muslimah yang cinta kepada dirinya, cinta kebaikan untuknya, rindu kepada kampung akhirat, pasti kita dapatkan di bulan yang penuh barokah ini mereka akan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal perkara yang agung dan mulia, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ya melaksanakan salat malam atau salat tarawih. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, salat tarawih adalah sunnah, perkara yang dicintai ya sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama, dan dia juga dikatakan sebagai salat malam, dan telah datang dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya hasungan untuk kita bersemangat menghidupkan malam dengan qiyam, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam Ramadan dengan salat atau salat tarawih atau salat malam adalah ibadah yang sangat besar yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin di bulan yang mulia ini. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan li nafsihi. Ketahuilah bahwasannya seorang mukmin terkumpul padanya di bulan Ramadan ini dua jihad pada dirinya. Yang pertama, jihad di siang hari dengan dia berpuasa. Dan yang kedua, jihad di malam hari dengan dia menghidupkan. Ya, menghidupkan malam dengan sholat. فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حَذَيْنِ الْجِحَدَيْنِ وَفَا أَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dan siapa yang mengumpulkan dua jihad ini, yaitu jihad di malam di siang hari berpuasa dan jihad malam hari dengan sholat malam, maka dia akan diberikan pahala tanpa hisab. Dan juga datang hadis-hadis yang khusus ya hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain hadis yang telah kita sebutkan tadi yang mengkhususkan sholat malam di malam Ramadan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang seseorang menegakkan bulan Ramadan, maksudnya salat malam, dalam keadaan dia beriman dan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Munzir rahimahullah, bahwasanya pengampunan dosa di sini mencakup dua hal, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Iya, dosa kecil dan dosa besar. Namun di sana sebagian para ulama yang lainnya, sebagaimana ternukilkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata bahwasanya sesuatu yang ma'ruf di sisi para fuqaha, bahwasanya pengampunan dosa dalam hadis ini hanyalah dosa-dosa kecil saja dan bukan dosa-dosa besar. Apapun itu, daripada ucapan ulama, apakah yang mengatakan kedua-duanya diampunkan ataukah satu yang diampunkan, ini sudah cukup membuat bahagia seorang mukmin. Sudah cukup membuat bahagia seseorang yang menginginkan kampung akhirat, yang menginginkan kebaikan pada dirinya untuk dia bersemangat ya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab, yang dengannya saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan yang kita berusaha untuk menghidupkannya, beribadah kepadanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa daripada hamba-hambanya seakan-akan dia baru dilahirkan daripada perut ibunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha ftarada alaikum siyam syahr ramadhan wa sanantu shaumahu wa qamahu faman shaumahu wa qamahu ihtisaban khurija min dhunubihi kayyumi waladat ummuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan atau mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, dan aku mensunahkan kepada kalian, menganjurkan kalian untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan dan menghidupkan malam bulan Ramadan. Dan siapa yang mereka berpuasa di siang hari bulan Ramadan dan mereka menghidupkan malamnya dalam keadaan dia mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosanya seperti dia baru dilahirkan daripada perut ibunya. Ini merupakan sebuah hasungan, sebuah janji yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita bisa menimbang sejauh mana getaran hati kita, sejauh mana kesemangatan kita untuk menyambut janji yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dan janji yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ibadah kita, salat malam kita lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu dan lebih khusyuk dan lebih menjaga daripada rukun-rukun dan syarat dari sah salat itu sendiri. Wallahu taala alam bissawab. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.